Qala rahimahullahu ta'ala tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Tamassak bihablillah, berpeganglah engkau dengan tali Allah subhanahu wa ta'ala, dengan syarat Allah, dengan Al-Quran. Wattabi'il huda, dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan, jangan kau menjadi sahib bid'ah. Yang sudah kita dapatkan kemarin, yang dimaksud adalah jangan kau menjadi orang-orang yang memiliki keyakinan bid'ah. Iya, yang telah diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka finnar, baik itu karena khawarij, murji'ah, qadariyah, rafidhah atau yang lainnya. La'allaka tuflihu, bila engkau melakukan ini, tatamassak bihablillah wattabi'il huda, maka wala takunu bid'iyan, maka mesti engkau akan mendapatkan falah. La'allaka tuflihu, berkata sabda Abu Salfiq hafizahullah ta'ala, kata beliau, ayyuhal athari al-muqtafi linazmi wa nathri, wahai athari, wahai seorang yang mengikuti athar, al-athari yakni ahlu sunnah, al-muqtafi yang mengambil nazamku ini, yang mengambil nasarku ini, mengambilnya, menelaahnya, mempelajarinya. In tamassakta bi syar'il qawim, jika engkau berpegang teguh dengan syariat yang lurus, minal kitabil aziz, dari Al-Qur'an, wa bima shahha 'anil nabiyil karim, dan dengan yang sahih dari apa yang datang dari Nabi Al-Karim alaihi afdhalus shalatu was taslim, wa ma alaihi manhajus salafus shalih al qawim, dan juga berpegang teguh dengan manhaj salafus shalih yang mereka di atasnya, manhaj yang lurus salafus shalih di kalangan sahabat dan tabi'in lahum bi ihsan wa imatid din al muawwal, muawwal ini marja', alaihim bisairil azman, yang mereka lah marja', rujukan di seluruh zaman. Qala wa janabta ahlal bid'i, dan engkau menjauhi ahlul bid'ah, walam tarkanil ahwaihim, engkau tidak condong kepada hawa nafsu mereka, kepada kebidahan mereka. Wa man tahalu, engkau tidak condong kepada pemahaman mereka, nahlah dan nihlah. Wabtada'u, engkau tidak condong kepada apa yang mereka ada-adakan. Min da'awihim wa da'wahum, di slogan-slogan yang mereka serukan dan dakwah mereka. Qala wa buma yanati i'tiqadihim, dan engkau menjauh dari keyakinan mereka, kemujana pada menjauh fasadihim wa ibsadihim, dari kerusakan dan pengerusakan yang mereka lakukan. Nah, intinya kata beliau rahimahullahu ta'ala, kalau engkau mengikuti Al-Quran wa sunnah dan salafus salih, dan engkau menjauhi ahlu bid'ah, menjauhi pemahaman mereka, iya, menjauhi keyakinan-keyakinan mereka yang rusak, jadi perusakan yang mereka lakukan, tuflihu, engkau akan mendapatkan falah. Ay tafuzu bidarajatil aliyah, engkau akan meraih derajat yang tinggi. wal na'imil muqim, engkau akan mendapatkan kenikmatan yang abadi fi arasatil akhirah wa jannatin na'im. Ini makna dari tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpegang teguh engkau dengan tali Allah, dengan Al-Qur'an, dengan syarat Allah, dan ikutilah petunjuk. Wala taku bid'iyan, jangan kau menjadi ahlu bid'ah. La'allaka, ya pasti jika engkau berpegang teguh dengan tali Allah, engkau mengikuti petunjuk Rasul, engkau tidak mengikuti ahlul ahwa wal bid'ah, ya mesti engkau akan tuflihu, akan mendapatkan falah, akan mendapatkan derajat yang tinggi, akan mendapatkan nikmat yang muqim di akhirat nanti, dan tentunya nanti di jannatul na'im. Qala kata beliau hafizahullahu ta'ala, wal falah minal kalimati jami'ah li khairai ad-dunya wal akhirah. Falah itu adalah satu kata termasuk dari kalimat-kalimat, dari kata-kata yang mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagian menyatakan, tadi saya ingat ucapan Syaikh Abdul Rahman Saldi tapi tidak ketemu, sebagian menyatakan al-falah adalah al-fawz bil-matlub wal-najatu minal-marhub. Nanti insyaAllah kita cari rujukannya. Saya ingat tadi ucapan Syaikh Abdul Rahman Saldi. Kata beliau, al-falah adalah minal kalimatil jami'ah, termasuk kata-kata yang mengumpulkan kebaikan dunia akhirat. Sebagai menyatakan al-falah itu adalah al-fawz bil matlub, dia meraih apa yang dicarinya, wan najah minal marhub, dan dia bisa selamat dari apa yang ditakutinya. Ini falah fi dunia wal akhirah. Qala kata beliau hafizahullahu ta'ala, qalu fala kalimata fil lughati, tidak ada satu kata dalam bahasa Arab, ajma'u lil khairat, yang lebih mengumpulkan kebaikan, min kalimatil falah, daripada kalimat al-falah. Sehingga mereka orang beriman, mereka lah yang dijanjikan dengan al-falah. Qad aflahal mu'minun, di awal surat al-Baqarah, ya ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di akhir surat Al-Imran, ya ayuhal ladhina amanu, ya taqullah sabiru wa sabiru wa rabitu wa taqullah, ya la'allakum tuflihun. Ya al-falah untuk orang beriman, untuk orang bertakwa. Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah adalah satu ucapan, ya, bahwasanya mereka ahlul ahwa wal bidah, terus ahlul kalam, la yuflih, disebutkan di dalam asal dalam Lawahil Anwar oleh Imam As-Safari ini rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad berkata, kata beliau rahimahullah ta'ala, alaikum bisunnati wal hadith, alaikum bisunnati wal hadith, wa ma yanfa'ukum, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnah, dengan hadith, dengan apa yang bermanfaat untuk kalian. Wa iyyakum wal khawdha wal mira, ya hati-hati kalian dari ya berdalam-dalam dalam perkara agama dengan caranya ahlul kalam. Hati-hati kalian dari berdebat dalam agama. Kata beliau, fa innahu la yuflihu man ahabbal kalam, fa innahu la yuhibbu man ahabbal kalam, karena sesungguhnya tidak akan mendapatkan falah ya seorang yang akan yang senang dengan ilmu kalam, ilmu filsafat. Dinukil juga oleh As-Safari rahimahullahu ta'ala ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya ketika mengetahui keadaan Bishr al-Marisi. Iya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, la yuflih, la yuflih. Dia seorang Mu'tazili, seorang ahlu kalam, Bishr al-Marisi, itu la yuflih. Iya, kata al-falah itu hanyalah akan didapat oleh ahlu sunnah, ya, oleh orang-orang yang berpegang teguh Al-Quran wa sunnah, meninggalkan kebidahan. Di bait yang kedua, beliau rahimahullah menekankan lagi akan prinsip ini, berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan apa yang akan terjadi olehnya, oleh orang berpegang dengannya. Kata beliau, wadin bi kitabillahi wassunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Ya, lihat dikatakan ha'iyah karena bait-bait syairnya diakhir dengan huruf ha. Ya, yang pertama, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Yang kedua, wadin dari dana yadinu, din ni fil amr, dan beragamalah engkau, beragamalah engkau bi kitabillah, dengan kitabullah, wassunan, dan dengan sunnah-sunnah, hadis-hadis, alladhi yang atat, yang datang an rasulillah. Beragama berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanju wa tarbahu, maka engkau akan tanju, akan selamat, naja, yanju, wa tarbahu, dan kau mendapatkan keuntungan, ribah. Wadin bi kitabillahi wa sunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Iya, kalau ingin menjadi seorang yang naji, yang selamat, yang ribah, keuntungan, maka hendaknya beragama dengan berpegang kepada Quran, kitabullah, dan sunnah-sunnah dan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bait yang kedua, kita bahas nanti insyaallah. Jazakumullah khairan.